pada pertemuan yang lalu, Naam masih membahas tentang haramnya berbuat kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kepada orang yang terzalimi, hak-hak orang yang terzalimi. Dan kita telah sampai hadis nomor 216. Kita akan masuk hadis 217 insyaallah. Sebelum kita masuk hadis berikutnya, kita murojaah hadis ini. Nah, dari abnauna barakallahu fik untuk memurojaah hadis ini. Nah, tafadhal yang memakai peci hitam semuanya berdiri menghafal. Kum. Yang pecinya hitam semuanya berdiri. Kum. Menghafal. Ah. Yang pecinya hitam berdiri. Kum ya bunai. Kum kum. Jangan anu. Kum. Kum. Ah. Enak. Ya. Kum. Semuanya hitam. Yang mananya hitam mana? Kum. Ya. Tidak hafal membaca. Yang hafal ikra'u. Ikra'u bismillah. Ikra'u. Ikra'u. Labas ya nih, labas. Kayak tawon bubar. Labas. Al-muhim antum taqra'un. Ah. Man indahu syaja'ah yaqra' binafsi. Man yaqra' ya. Indahu syaja'ah, yang punya keberanian membaca. Kum. Aina syaja'ah. Aina syuja'. Kum. Aina barakallah. Dapat hadiah. Yang berani dapat hadiah. Tayyib. Cukup satu ya. Eh, kebanyakan saya yang repot. Cukup satu. Yang berani lain waktu. Insyaallah. Kita masuk hadis berikutnya. Wan Abi Qatadah Al-Harisi Ibni Ribi'i radhiyallahu anhu. Wa'an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Haris Ibni Ribi'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu qama fihim, anahu bahwasanya Nabi SAW qama berdiri di tengah para sahabat. Qama fihi. Fadzakara lahum, maka beliau menyebutkan kepada para sahabat anal jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Maka beliau menyebutkan kepada para sahabat bahwa jihad fi sabilillah, dan beriman kepada Allah itu afdalul a'mal, itu amalan-amalan yang sangat utama. Bahwasanya beliau menyebutkan bahwa jihad fisabilillah, beriman kepada Allah itu termasuk amalan-amalan yang sangat utama. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang, seorang sahabat berdiri. Faqala, lalu bertanya. Sahabat berdiri, aina kitabuk ya bunayya? Wa bunayi, siapa namanya? Aina kitabuk? Uktub, tulis, tulis. Nulis ya nih, belajar nulis. Jangan ngalamu. Aina kitabuk? Bahwasanya qama rajulun, berdiri seorang sahabat, faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khotayaya? Hakata soal, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu, in kutiltu fi sabilillah, jika aku terbunuh di jalan Allah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Tukafiru ani khotayaya, apakah akan menghapus kesalahan-kesalahan saya? Apakah itu akan menghapus dosa-dosa saya? Nah, ini pertanyaan beliau. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah itu menghapus kesalahan-kesalahan saya? Masya Allah. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah SAW menjawab. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir. Na'am, iya. Jawaban beliau, iya. Jika kamu terbunuh di jalan Allah, kamu berjihad di medan tempur, Allah pilih kamu termasuk orang yang mati. Karena tidak semua orang yang berperang itu mati. Ada yang pulang membawa rampasan perang. Ada yang pulang membawa luka. Ada juga yang tidak pulang. Yang pulang cuma namanya saja. Orang berperang macam-macam. Maka sahabat ini dijawab, "Naam." Iya. Jika kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun, dan kamu orang yang sabar. Satu, kamu sabar, karena perang itu tidak kayak orang tidur. Orang perang itu yang dihadapi senjata. Kamu sabar. Muhtasib, muhtasib artinya ikhlas, mengharap pahala dari Allah. Muhtasib itu maknanya di situ adalah mukhlis, ikhlas, tarjus sawaba wal ajra minallah, mengharap balasan dan pahala dari Allah. Sabar, ikhlas, bukan ngarep-arep pujian dunia. Yang ketiga, muqbilun. Muqbil, maju. Ghaira mudbir, tidak mundur. Maju, tidak lari ke belakang. Mudbir, mundur ke belakang. Jadi ketika berperang, dia tidak lari dari medan perang. Maju terus. Kalau komandannya menyuruh maju, maju walaupun harus mati. Kalau komandannya mundur, mundur dulu. Untuk mengatur siasat, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Atur siasat. Maju lagi, maju lagi. Tidak teruslah balik bae, pulang. Perang sakit, perang takut saya. Itu tidak seperti itu. Pantang mundur. 4 poin. Sabar, ikhlas, maju, tidak pernah lari dari medan perang. Lari ghairu mudbir, tidak mundur maksudnya lari meninggalkan perang. 4 keadaan. Itu akan menjadi sebab penghapus dosa. Suma qala Rasulullah, kaifa qulta? Suma qala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffir anni khotayaya? Faqala Rasulullah sallam, na'am. Maka laki-laki itu kembali, na'am. Waqala Rasulullah sallam, kaifa qulta? Bagaimana yang kau katakan? Kaifa qulta? Bagaimana yang kamu katakan? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukafiru anni khotayaya? Apa yang tadi kau tanyakan? Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah atu kafir, apakah saya akan dihapus kesalahannya? Faqala Rasul, na'am, ya. Diulang lagi, na'am. Wa anta sabirun. Ya. Dan kamu dalam keadaan sabar, muhtasibun, ikhlas mengharap pahala Allah, mukbilun, maju, tidak lari, ghairu mudbir, tidak mundur meninggalkan perang. Iladain, kecuali hutang. Iladaina, kecuali hutang. Hutang. Fa inna Jibrila, karena Jibril alaihissalam qala li dalik. Maka Jibril, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada saya, yang demikian itu kecuali dia punya utang, kecuali dia punya urusan anak Adam. Apa itu? Hutang piutang, ya, sehingga dia akan bisa menghadap kepada Allah pahala jihad, menghapus, terhapus kesalahannya. Kalau dia punya utang, maka ini barakallahu fikum akan menjadi sebab, ya, tetap berurusan dengan hutangnya. Karena itu hak Adam. Baik. Barakallahu fikum, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah 1885. Amal hadis usani, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita bacakan sarahnya. Amma al hadisu asani, adapun hadis yang kedua ini yang kita baca, fa fihi, maka di dalam hadis ini dalilun, hadis ini adalah dalilun, dalil. Ala anna syahadata, bahwasanya asyhadah, mati syahid. Idza qatala al-insan, bahwasanya yang namanya mati syahid, apabila seorang berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Yang pertama, sabira, dalam keadaan sabar. Mu'tasiba, dalam keadaan mengharap pahala Allah, ikhlas. Mukbilan, maju. Maju, ghairu mudbir, tidak mundur, lari dari perang. maju, tidak lari dari perang. Karena kalau lari dari perang, saat berkecamuknya perang, ini dosa besar. Termasuk dosa besar, al-firar yaumaz-zahf. Lari, meninggalkan medan tempur. Ini dosa besar. Jadi kamu kalau perang harus sabar, jangan lari. Lari. Melihat musuhnya sangat banyak, melihat pasukannya sangat lengkap musuhnya, kamu akhirnya meninggalkan teman-teman kamu yang sedang bertempur. Saya pulang sajalah, daripada saya mati konyol. Nah, ada jihad itu mati konyol. Kalau kamu sudah perang di jalan Allah, betul-betul ikhlas, mati, mati syahid. Begitu. Fa inna dzalik, maka sesungguhnya kata Syekh, kalau seorang berperang, sabar, mengharap pahala, maju, tidak lari dari perang, yang demikian itu yukaffiru anhu khathiatihi wa sayyiatihi illa tain, akan menghapus kesalahannya, sayyiati, kejelekan-kejelekannya, illa tain, kecuali hutang. Hutangnya tidak lunas, tetap utang, ya, tetap berhutang walaupun mati syahid. Barakallahu fikum. Kenapa utang tetap utang walaupun mati di medan jihad? Idza kana alaihi dainun fa innahu la yasqutu bisyahada. Apabila orang itu punya utang, hutang pada saudaranya, maka orang yang mati syahid tidak gugur hutangnya dengan sebab syahada. Kenapa tidak gugur hutangnya? Li'anahu hakun adamiyun, karena itu hak Adam. Dan yang namanya hak Adam labudda, wa hakul adamiyyi labudda min wafaihi. Hak Adam harus dipenuhi, ditepati. Karena kamu ketika minjem uang, saya pinjem uang 2 juta, ya, teman kamu mengatakan, ya enggak apa-apa, kapan kembalikannya? Ya 2 bulan lah, insya Allah, 2 bulan ya. Maka antum ketika berhutang, barakallahu fikum, harus punya niat. Niat betul-betul saya hutang karena terpaksa dan betul-betul kondisi yang memaksa. Tidak mungkin kalau tidak utang, kalau sudah habis hartanya. Mau jual ini tidak laku, jual ini tidak mungkin, ini susah. Ya sudahlah, utang aja. Barakallahu fikum. Nah, ketika antum berjanji menepati 2 bulan, antum punya janji utang. Ya janji uang, janji utang. Yang punya piutang boleh mengingatkan, afwan akhi, hampir 2 bulan, sudah 1 bulan setengah, qadarullah, anak saya mau lahir, persiapan lahiran dan akikah. Misal, antum harus sungguh-sungguh menempati apanya, janjinya. Ya, bagaimana caranya? Saya harus kembalikan. Karena itu hak adami, kembalikan. Kecuali pihak penghutang menghalalkan. Allah udah, enggak usah dipikir. Halal. Saya bantu antum. Tidak saya minta dikembalikan. Halal. Nah, itu sudah beda babnya. Itu babnya sudah antum mendapatkan ihsan dari saudaranya. Jazakallah khair ya akhi. atas kemudahan, kebaikan antum. Barakallahu fiik amwalikum wa ahlikum. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi harta dan anak keluarga antum. Masyaallah. Begitu maksudan utang, jadi harus berusaha ditepati dan berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh ya Allah, bebaskan saya dari utang, ya. Jauhi saya dari hutang ya Allah. Bagaimana doa yang kita hafal melindung dari hutang. Jangan sampai urusan hutang ini sesuatu yang dianggap ringan. Sampai Nabi ketika sholat jenazah, ada orang mati, sahabat mau nyolati dan mengundang Nabi nyolati. Maka ketika itu Nabi yang salam bertanya, hal alaihi dain, si mayit punya utang enggak? Na'am ya Rasulullah, dirhamain, punya utang 2 dirham. Salli ala sahibikum, kamu sholati. Sholat, silakan kamu sholati, saya tidak mau sholat. Sampai ada sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, huwa alayya. Ya Rasulullah, utangnya mayit 2 dirham, sayang nanggung. Ya sudah, saya sholati. Beliau mau sholati, baru sholati bersama sahabat. Dalam riwayat, besok pagi, beliau bertemu dengan sahabat yang berjanji menanggung utangnya siapa? Si mayit. Kaifa ya Jabir, kaifa bidirhamain? Bagaimana dengan 2 dirham utangnya si mayit? Bil ams ya Rasulullah, baru kemarin ya Rasulullah. Ya, lihat. Maksudnya Nabi mengingatkan, segera, karena ini urusannya sampai ke alam kubur, ya. Oleh karena itu harus diperhatikan urusan hutang piutang, ya. Dan yang namanya utang piutang bisa menimpa siapapun, keluarga, negara, orang tua, anak-anak kadang juga pada latihan utang. Di zaman sekarang, anak-anak. Barakallahu fikum. Kadang bermudah-mudah. Maka ini harus diingatkan, karena ini hak Adam tidak akan terhapus walaupun mati syahid. Dalam hadis ini pula, fihi wa fi hadza dalilun ala idhamid dain. Dalam hadis ini pula kata Syekh, dalil tentang idhamud ala idhamid dain, besarnya urusan hutang. Urusan hutang, utang piutang ini urusan hutang, urusan besar. Buktinya urusan besar. Dalam Quran Ayat yang paling panjang itu ayat membahas utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Ya orang yang beriman, apabila kalian terjadi utang piutang di antara kalian, tulis utang. Ada saksi. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya panjang, terpanjang ini. Bahas apa? Bahas ini. Barakallahu fikum. Wa anahu la yanbahi, dan tidak seyogianya lil insan an yatasahala bihi, bermudah-mudah dengan urusan hutang. Wa ma'al asaf, walaupun demikian sungguh asaf, sesuatu yang kasihan, mengenaskan. Asaf, kasihan. Anana fi asrina al-an, kita di masa kita, zamannya Syekh, ya zamannya kita juga. Sekarang yatasahalu al-kathiru minna fid-dain. Orang bermudah-mudah di antara kita, banyak dari kita bermudah-mudah fid-dain, dalam urusan hutang ini. Fatajidu al-ba'dha, Contohnya apa? Bermudah-mudah. Di zaman sekarang, saya mencontohkan di negaranya ya. Saya mencontohkan di negerinya, negeri sana, Saudi. Kau dapatkan sebagian orang, yashtari asyai'a, membeli sesuatu. Wa huwa laisa fi hajatin ilaih, dan dia tidak hajat kepada sesuatu itu. Bal huwa minal umuril kamaliyah, bahkan itu perkara yang sifatnya penyempurna, bukan pokok. Kebutuhan yang penyempurna, bukan pokok. Yastarihi, dia membelinya. Fidhimmatihi, dalam tanggungannya. Bitaskit, dengan diskon. Atau taskit, dapat diskon, kemurahan. Dimurahin. Ya. Aumas badalik, atau yang sejenis itu. Walayahumu hadal umur, dan dia tidak memperhatikan urusan hutang yang dia lihat cuma diskonnya murah ya. Padahal gede jumlahnya. Ini orang di zaman sekarang seperti itu. Jadi orang mau utang itu bukan sesuatu yang susah. Ditulis pintu masuk ke kuburan saja, Anda butuh uang tanpa jaminan, tanpa itu ke jalan ke kuburan. Mau ke kuburan, orang mau ke kuburan. Atau ahlul mayit mau pinjam sama perusahaan ini, dipasang banyak-banyak. Ya, di zaman sekarang ditawarin, disodorin, utang berapa? 1M, 2M. Tawar. Luar biasa. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai bermudah-mudah. Bersabar ya akhi. Apalagi yang dibutuhkan hanya penyempurna. Misalnya apa penyempurna zaman sekarang? Ya, sesuatu yang bukan pokok. Bukan beli makan, bukan beli minum, bukan beli pakaian. Bukan yang pokok, cuma penyempurna saja. Ya. Wa qad tajidu insanan, saya mencontohkan, kamu dapatkan seorang yang fakiron, fakir. Yastari sayyaratan, dia membeli mobil. Bisamanina alfan au yazid, 80 ribu. 80 ribu di sini dengan apa, kurs Saudi apa sana? Hah? Real. Real ya. 1 real 3.000. Berarti 80.000 kali 3.000. Berapa duitnya? Nah, sekarang kan naik turun kurs harga sesuai dengan dolar. Harga 1 real 3.000. Berarti kalau 80.000 kali 3.000. Berapa, Zweb? 210 juta. Ya. Mobil apa ini? Kalau di Indonesia mobil apa? 240 juta, ya. 250 juta lah. Mobil apa ini baru? Ya, mobil bergengsi lah ya. Bukan harga mobil yang 40 juta, 30 juta, 18 juta ya. Ya. Tapi ini kepenginnya yang 200 ke atas, tapi utang. Padahal orang fakir, orang miskin. Itu saya mengingatkan. Wa yumkinuhu ayastariya, padahal dia mungkin saja membeli mobil sayyaratan bi 20 alfa, dengan harga 20 ribu real. 20 ribu real berapa, Bu Zaid? Kali 3.000. 60 ribu. 60 juta ya. 60 juta ya, second masih bagus lah ya. Itu aja bisa lah harga second segitu 60 juta ya. Atau mungkin 18 juta yang penting rodanya 4 sejalan. Tidak mogok, bagus, aman. Suratnya resmi, bawa anak istri terbawa kabeh, aman ya. Barakallahu fiik. Itu masih lebih baik. Kenapa harus harga 300, 400, 500? Utang. Ya. yang lebih mengerikan, tidak mampu melunasi, tinggal lari. Na'udzubillah zaman sekarang. Kullu hadza min qillatil fiqh fid din. Semua ini terjadi, kata Syekh, orang fakir hutang beli mobil harga 250-40 juta, padahal mungkin beli harga 20 atau 60 juta dengan tidak harus hutang. Kullu hadza, ini karena sedikitnya kepahaman terhadap agamanya. Wa dha'ful yaqin, karena lemahnya keyakinan. Ya. Keyakinan maksudnya, barakallahu fikum, dengan dia menghindar dari urusan bank yang menawari apa tadi? Hutang. Yakin pasti insyaallah Allah beri kemudahan untuk saya. Barokah tanpa berurusan dengan si bank ini, dengan riba apalagi. Ihris ala alla ta'khudha syai'an bitaksid. Bersemangat kamu untuk tidak mengambil sedikit pun dengan taksid tadi, dapat diskon, hutang, ya. Wa in da'atka darura ila dhalik faqtasir. Kalau mengundang da'atka kondisi terpaksa, faqtasir, maka lakukan yang paling sedikit. Alal aqal mayumkinulak, yang memungkinkan bagi kamu. Ya. Al-iqtisad alaihi sedang-sedang. Dalam urusan dunia, ba'idan anidain, menjauhkan diri dari, jauh dari berhutang. Berhutang. Nas'alullaha ayahmiyana wa iyakum mimma yaghdabuhu. Kita mohon kepada Allah, kita semuanya dijaga, antum semua dijaga dari perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Wa ayaqdiya 'anna wa 'ankum dainahu wa daina 'ibadi. Semoga Allah memberikan kepada kita bisa melunasi, yaqdiya 'anna, apa yang ada pada kita dan pada kalian dari utang. Ya, saya mengingatkan, mungkin saya punya utang, kamu juga punya utang. Kita berdoa kepada Allah dan juga dain ibadihi, hamba-hambanya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa segera dimudahkan menyelesaikan hutang-hutang kita. Ya, jadi urusan hutang sekali lagi urusan yang besar. Sampai Nabi SAW mengajarkan doa berlindung diri dari dililit hutang. Dililit hutang. Wa min ghalabati dain, dari dililit utang. Utang ke A, utang ke B, ke utang ke C, ke utang sampai A, B, C, D, E, F, I, Z, semuanya kamu utang. Hanya antum berat hidupnya. Berat, susah. Maka mohon kepada Allah, lindung diri dari urusan hutang ini. Ya, mohon dijaga untuk jangan sampai kita diberi oleh Allah Ta'ala kesusahan hidup sehingga harus hutang sana hutang sini. Banyak mohon kepada Allah kemudahan. Faedah hadis ini saya ambil dari penjelasan Bahjah, dari kitab Bahjah An-Nadhirin. Di antara faedah hadis ini, barakallahu fikum, adalah yang pertama, al-hiras al-imam yahussu ashabahu wa yudhakiruhum bifadda'ilil a'mal. Seorang pemimpin menghasung ashabahu, para pengikutnya, wa yudhakiruhum, mengingatkan mereka bifadda'ilil a'mal, dengan amalan-amalan yang paling utama. Rasulullah SAW menghasung, mengingatkan amalan yang paling utama. Ini faedah penting bagi kita. Karena semua orang ingin mendapatkan yang paling utama. Yang kedua, hirsus ashabi Nabi, semangatnya ashabi Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala talabil a'mal, untuk mencari amal-amal al-mukaffirah lidzunub, yang bisa menghapus dosa. Semangatnya sahabat mencari amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Di antara yang bisa menghapus dosa, jihad fisabilillah. Yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatihi, untuk mengangkat kalimatnya Allah, ya, li'i'la'i kalimatihi, wa qahri a'da'ihi, dan untuk melawan musuh-musuh Allah, min a'dhamil ibadat, di antara ibadah-ibadah yang paling agung. Dan itu puncak amalan Islam. Puncak amalan Islam. Ketinggian, dzarwah. Dan itu bukan rukun Islam. Ketika ada seorang berpendapat di zaman Ibnu Umar, jihad itu amalan yang utama. Sampai dia meyakini termasuk rukun Islam. Bukan. Ibnu Umar membawakan hadis, bunyal Islam ala khamsin. Tapi itu amalan yang sangat tinggi. Yang keempat, syurutul jihad hiya as-sabr. Syarat jihad adalah sabar. Alama asabaka fi sabilillah, dengan apa yang menimpamu saat berjihad di jalan Allah. Wa ikhlas. Syarat yang kedua, ikhlas dzalik. Tabtahi bihi wajh Allah. Syarat yang ketiga, adamul firar yaumaz zahaf. Tidak lari saat berkecamuknya pertempuran. Tidak boleh lari. Menang, kalah, bertahan. Jangan lari. Sebab kamu kalau lari, kalau kamu lari, teman-teman yang lagi semangat jadi ikut melemah. Lah, batiri pada bali. Aku bali bain. Akhirnya kacau umat Islam. Makanya dihukumi dosa besar orang yang lari dari medan pertempuran. Bertahan, sabar, sabar. Faedah berikutnya, asyhadah risabilillah tukaffirul khathaya wa dzunub. Syahadat, mati syahid di jalan Allah, tukaffir, itu akan menghapus khathaya wa dzunub, kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum. Yang terakhir, al-qatlu fi sabilillah la yukaffir huquqal ibad. Berperang di jalan Allah la yukaffir, tidak melebur hak-hak hamba. Idza tamakkana min adaiha wa lam yaf'al. Contohnya utang. Utang itu tidak menjadikan mati syahid itu melebur kesalahannya. Tapi dia harus berurusan dengan anak Adam. Ya. Barakallahu fikum. Ini diantara beberapa faedah dari hadis yang kita baca pada malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru ta'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin. Ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan kembali pada anak-anak kami. Barakallahu fikum para abnai wa al ikhwah talabatul ilm. Barakallahu fikum. Sekedar mengingatkan beberapa hal penting berkaitan apa yang kita lakukan di mahad ini. Yang pertama, barakallahu fik, menghasung pada diri saya, anak saya, dan juga abna, anak-anak kami, thalabatul ilm, untuk selalu yang pertama, ya, al-hiras, bersemangat menjaga as-sufuf, saf, ya, musabaqah, berlomba-lomba mengejar pahala keutamaan daripada mengejar saf. Saf, para sahabat diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna fi nida wa ma fi saffil awwal law istahamu lastahamu." Kalau sahabat diingatkan, kalau kamu tahu keutamaan adzan, keutamaan saf awal, lalu kalian tidak mendapatkan kecuali harus dengan mengundi undian, ini saya kalian akan melakukan undian, diundi. Siapa yang dapat saf pertama dulu, ayo dikocok. Kepengin semuanya dapat saf pertama. Sehingga para sahabat berlomba-lomba mengejar saf terdepan. Nah, ini. Nah, kita para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, seharusnya berusaha. Apalagi kemudahan bagi kita, masya Allah, masjid dekat, tempat kita dengan tempat tinggal kita dekat. Ini kemudahan. Kemudahan yang betul-betul tidak semua orang dapat. Mungkin ada rumahnya jauh, harus ngejar sop pertama, mungkin susah. Tapi tidak mesti, kadang orang yang jauh malah datang lebih awal. Tapi yang dekat malah datangnya terlambat. Kenapa ya? Taufik minallah. Taufik minallah. Yang rumahnya jauh dapat saf pertama. Yang tempatnya sangat dekat dapat saf terakhir. Apa pertanyaannya? Kenapa ya? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Taufik minallah. Memang taufik dari Allah suatu yang harus kita berdoa memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya meminta ya. Berusaha. Berusaha. Suatu kaum yang selalu memilih yang akhir, akhirallah. Allah jadikan dia selalu di akhir. Suatu kaum yang kata Nabi dia datang inginnya yang paling akhir, akhirnya Allah jadikan dia orang yang akhirallah, selalu di akhir. Memang niatnya kayak gitu. Lah aku niatnya yang budi baik. Selalu terlambat saja. Nah ini kalau sudah seperti ini, harus dirubah. Dirubah. Kita loh, bukan saya tok. Kita, saya, antum. Karena yang namanya keutamaan saf seperti ini, maka anak-anak kami, mari kita berupaya untuk menjaga, apalagi dekat tempatnya.